katanya pergi dengan ibunya ke salon, dibawa ke salon anjing. Kita kayak bulldog. Pantesan bingung gua, potongan apaan? Iya katanya ini potongan udah paling gagah ini. Wah, bukan main dah, tapi Ming sekarang jarang ini jarang keluyuran, maaf ya. Enggak bisa ketemu ke rumah-rumah di. Rumah lu juga belum enggak jarang nah. Siapa? Si Ming. Dia udah kaya sekarang. Habis ya gimana ya, di rumah hiburan cukup sih Ming, udah pasang perbola sekarang. Apaan? Perbola. Ngomongnya perbola. Parabola. Apara. Tamu. Lu ngejak. Kalau ngejak yang benar. Apa? Apa? Ya, jadi bacanya Pan. Parlan. Eh, sembarang lu parlan lu. Apaan? Kayak gue tuh parlan. Kakek lu. Pantesan jelek. Weh, kakek gue biar jelek pakai begi. Apaan? Kakek gue pakai begi. Kakek pakai begi, mendingan ini neneknya Ming. Apaan? Oh, rambutnya kagak ada loh. Weh, kerenan juga neneknya Unang. Apaan? Unang keren. Emang lo punya nenek? Gue tanya mereknya Snoopy. Iya. Alah, nenek lu kemarin pakai topi Jepang, norak bener. Topi Jepang, waduh, kayak lo. Itu kan abis ikut paskibraka. Paskibraka apaan? Gua kira kelomang atau nenek lo. Lo kemangat lo. Pasang nenek si Kunang dibilang kelomang. Lagian orang bongkok pakai topi Jepang. Ya ampun, kayak bentelan cucian lo. Iya. Kemangatan lo, Ing. Hei. Apaan? Bukan di bangunan, Ming. Tadi lagi tidur. Bangunin. Bangunin. Apaan? Abua. Udah. Bangun. Udah. Gue bingung lo sih, kalau tidur lo tangannya kagak ada. Aman? Hilang tangannya. Wah, mainnya kesarung terus. Ayo lo. Ayo lo. Ngaku lo. Ngaku lo. Lo menuduh tanda tak ibadah. Bahasa apa tuh? Orang tangan-tangan gue, sarung-sarung gue, coba. Emang kenapa kalau Miing memasukkan dirinya tangan ke dalam sarung? Ya kamu ngapain tangannya bergerak-gerak terus? Ayo. Kan lo kagak ruginya, enak gue enak aja lo. Iya lagi. Lagian lu kenapa sirik amat lu nang? Kenapa udah tahu enak kenapa enggak ngajak Unang? Ngapain bagi-bagi orang? Ntar lu niru gua rugi. Enak aja lu. Iya, hati-hati sekarang banyak yang niru lu. Banyak yang niru. Ah, pokoknya tenang aja. Ming sih gitulah. Oh, lu udah beli parabola? Udah. TV-nya ada? Oh. Ada belum ya? Ya ada dong, parabola mesti pakai TV. Iya, kita nonton terus dong ya. Nonton dong, Minggu, nonton itu. Yang kata film bule, film belel, jagger, wow. Segala macem dong. Cuman, aduh maaf deh, maklum, ibundanya Udik. Kita kalau ngomongin orang tua kan gak boleh, dosa lu. Dosa lu. Iya lu. Iya, jangan ngomongin orang tua, emaknya Unang pitak, jangan diomongin. Dosa. Ibu Ming serempet gerobak lu. Ibu Ming payah. Wah. Payahnya? Ming pasang parabola pengen nonton film luar negeri. Dia jemur daster, jemur kutang di situ. Di parabola? Giliran kita setel yang keluar bukan film cowboy. Daster lagi, kutang lagi. Ya kasih tahu dong. Lo kebangetan. Makanya jalan-jalan ke rumah gue dong. Kemana? Lo belum pernah tahu ke rumah gue sih. Rumah Kak Didin? Iya. Waduh. Lo mau berenang model mana di rumah gue ada? Emang dia ada kolam renang? Kolam renang aja 16. Ada, lo mandi aja di baskom. Lu kagak percaya lu. Dia mah mandi kayak cucian di kupiak. Malu di kupiak. Gua hari Senin makanya gua tinggi. Pantesan Udin bentuknya kagak beda sama sendok. Lu jangan sembarangan, Ing. Makanya gua tinggi besar gini kayak Silver Stallone. Apa? Apaan? Silver Stallone. Silver Stallone, potongan lu kayak Damsik aja. Itu gua punya resep tau, Nang. Gua kalau hari Senin tuh berenang gua di kolam renang rasa stroberi. Ini boleh juga, Nang, menarik ini. Sombong-sombong enak. Hari Senin berenang di rasa sayur asem. Wah, boleh tuh. Nanti dibilas, besoknya lagi rasa nanas. Wah. Kalau orang kaya begitu loh. Ada tersisa buat lu, Ing. Cocok tuh. Kolam renang rasa got. Ming, kalau berenang kagak mau mubazir. Kagak pakai air, tayamum. Enak, cuman sekarang Ming, ini pelajaran agak terganggu. Kenapa? Pas dibeliin itu aja sepatu roda sama ibunda. Wah, asik lu pakai sepatu roda. Sembayang gua pakai sepatu roda. Iya, sepatu roda lu radial enggak? Radial. Oh, gua peleknya racing. Punya gua juga begitu, cuman enggak sayang kalau sembayang pakai sepatu roda nabrak imam mulu, Ming. Lagian kebangetan lu. Iya. Terus keluar disko dah. Roller disco? Iya, keluar disco sana. Laler disco. Roller. Lorer. R duluan R. R. Ngejah lagi, dia ngejah lagi dah. Roll. Roll.

Oh, itu lutung. Wah. Wah, ini anak cari perkara di rumah gua lo. Apa siapa sih itu? Siapa sih ini namanya? Emon. Emon, berdiri aja kagak lurus lo. Ini udah lurus dari sononya begini. Eh, siapa sih itu? Aduh, tampangnya ngeri. Waduh, kamu juga tampangnya kagak jelas. Apa ini jelas? Ih, lihat dong tegongannya. Wah, tegongan, doilah. Masa badan banyak banget pertigaannya? Namanya juara mula lalu lintas. Ih, ini rumah siapa sih? Rumah Mini. Ih, jelek. Lo kebangetan lo, Mon. Lo diundang kesini mau belajar. Waduh, nih bocah sok kayak sambar geledek lo. Ih, kok ada papannya sih? Kok papan semua rumahnya? Rumah Emon gak begini, ada AC-nya rumah Emon. Ini juga ada AC-nya. Mana? Di dapur banyak. AC bener. Dapur. Kipas disebut AC. AC kan jangan kemarin kalau mau menghina. Enak aja lo dasar Emon. Enak aja kita Emon, Wece. Tuh, tadi Emon, sekarang Wece. Wece, itu aduh, ih, enggak. Ini siapa sih, Din? Ih, enggak sekolahan deh. Penyakit, tong, temen begini amat, bu, kagak jelas. Maaf. Enak aja, Emon, bukan penyakit, Wece. Wece lagi, Emon lagi. Ini bikin bingung, nih. Dengerin. Ini KTP-nya berapa sih, ya? Eng, dengerin. Ini temen sekolahan gue. Nih, sekolahnya satu sebelah-sebelahan, ya. Sama lain sekolahan. Nih, maksudnya mau belajar bareng di mari. Bareng. Oh gitu, menambah pengetahuan. Kenalan dong baik-baik, rumah Minggu aja mau jelek. Begini juga wajib pajak loh. Emon orangnya terus terang sih. Terus terang, polos dia. Polos, Emon. Tapi jangan dibilangin, ntar orang denger aja, sangka rumah gua buruk aja loh. Padahal? Jelek. Jelek. Ngaku aja. Udah, ini kita mulai belajar deh. Ya udah, baik Emon. Emon kalau belajar mesti pakai itu dong, pakai minuman. Emon enggak bisa kalau enggak pakai minuman. Belajar belum udah banyak minta. Kalau belajar kagak pakai minuman, yang pakai minuman itu buka puasa, norak. Enak aja buka puasa, Emon belajar juga pakai minuman. Okay, Emon enggak bisa ini. Oke. Sain lo. Emon. Tebal lo. Ing, udah dong, Ing. Gua yang ngatur sekarang, gua komandan study club-nya ya. Studi Culub, ya ada. Study club, studi Culub. Munafik lo. Apaan? Kamu telah merubah keadaan. Tulisannya studi Culub, lo bahasa study club. Ya kan bahasa Inggris. Ya, gua komandannya ya, waktunya ya. Ya dah. Gua atur, sekarang mau minum apa Emon? Emon ya, pesen ya. Boleh gak sih? Ati tapi bisa mesen gak sih? Boleh, boleh. Boleh ya. Lo kenapa sih kagak diem amat? Din, nih, rumah gua lo main mesen-mesen aja. Din, mau minum apa? Air jeruk deh. Air jeruk, nang. Nang air liur satu. Woi. Udah minum air liur. Ibu Bunda udah bangun. Kalau tadi waktu tidur gue bangunin. Emon mesen air apa? Emon air ketuban. Waduh. Woi, air ketuban yang beranak. Kacau nih orang. Ih, jok Emon ih. Terus, lu ih. Ya? Minum apaan? Hah? Kok ketawa sih? Ming sih kagak pakai air, Ming pengen tayamum aja. Apaan sih tayamum? Iya, darurat. Habis kan sekarang air susah. Kepala sekolahnya Emon siapa? Kepala sekolahnya Emon dong, keren. Sok kaya lu. Emang Ini sekolahnya sekolah orang kaya sih Emon. Dia bilang sok kaya padahal dia sok miskin deh. Mon, gua rasa yang miskin jarang sok. Siapa kepala sekolahnya? Namanya siapa? Pura-pura sok orang, gua kagak sok aja udah tahu. Nama kepala sekolah Emon namanya Gilbert. Keren. Apa? Sobarat. Siapa namanya Gilbab? Gilbert. Tulisannya Gilbert. Oh Gilbert. Kenapa nggak gila aja sekalian? Kalau itu kepala sekolahnya Didin siapa? Dokter Nurul Arifin. Hah? Nurul Arifin itu bintang film tuh. Lo kepala sekolah siapa? Perempuan. Perempuan. Ya namanya siapa? Perempuan ada kukunya panjang bakutek. Ya namanya siapa? Nurbaina. Siapa? Nurbaina. Enak kalau kepala sekolah menang. Nurbaina. Enak ya? Nurbaina. Cek Nurbaina. Gimana? Cek cek. Apaan? Lo kepala sekolahnya apa? Emon apaan? Emon namanya kepala sekolahnya Gilbert. Kalau Ming kepala sekolahnya Ustadz Mehmet. Weh jorok lu. Jorok. Ih ngomong jorok. Ngomong jorok lu. Ustaz Memet, kan jorok ngomongnya. Apa namanya? Memedo. Gua pikir jorok kepala sekolahnya. Wah kacau. Kenapa aja lu kalau kagak

IQ unang dong, remnya gak pakem. Motor IQ, ngerti gak sih IQ? IQ ngerti gak sih? Itu yang buat lampu bukan? Ayah sama Kiyu, gue juga gak tahu. Itu nyaka tadi ke rumah di sekolah yang kadini kemarin rame-rame katanya hari Minggu ada apaan? Bazar, sekolahan gue mah kreatif. Emang nyumbang ya boleh gak? Boleh, boleh. Sok kaya nyumbang! Ih, so miskin lo. Emang mau nyumbang, mau gak? Boleh, boleh. Tapi emang malu ah ngomongnya. Gak apa-apa. Emang punya itu satu. Kenapa sih kagak diem kermian ya? Dia emang gak ada tulangnya. Kayak cincau. Dengerin nih. Boleh. Tapi malu ah ngomongnya. Gak apa-apa hari Minggu nanti sekolah diri mau bikin bazar. Emang mau nyumbang ya? Mau nyumbang apa? Band rock. Band rock? Gitu. Tapi penyanyi. Itu bukan band rock yang orang step norak. Enak aja lo, Ih. Enggak apa-apa, Ing. Band rock. Band rock. Aliran rock. Heavy metal. Heavy metal, Pak, tapi pemainnya bencong semua. Bencong. Bencong semua, tapi main rock semua. Sampai terbuka-terbuka gitu, boleh kan?